Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Afdalu ma kultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalimatu haqqin 'alayha nahya wa 'alayha namut wa 'alayha wa biha nub'athu insha'allahu minal aminin minal aminin minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.